Jangan apa? Jangan apa? Tempe apa? Tempe kera. Apa kok bingung? Susu kok bingung? Papa pora. Aku apa? Aku hanya kong, kowe tekong karo konco. Jari ni konco kerja, kocok tu tak sedih teka. Apa rana, tim dilio seks senang kowe. Dewe ora mikir koncone tung pindah sampe nae paitan cangkem tunyu kok merebut pacarku tusuk dari belakang ah mana ku tahu seakan kau Arjuna padahal engkau keju terangan gua sopan santun kau dustai diriku. Tinggal